إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Yaitu apa yang kita rasakan di malam hari ini, di mana kita telah memasuki awal dari bulan Dzulhijjah, yang padanya keutamaan yang besar di awal-awal bulan Dzulhijjah tersebut, sebagaimana yang kita ketahui, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajr dan malam-malam yang 10, yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan selain beliau dari kalangan ahli tafsir, bahwasanya dimaksud dengan malam-malam yang 10 ini adalah asrul awal min syahri Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dengan penafsiran ini, ayat yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, melainkan di antara makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan tentang keutamaan sesuatu tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan na'am malam-malam yang 10 yang tadi kita sebutkan, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya menafsirkan ini adalah merupakan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang itu ditegaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidaklah hari-hari yang amalan shalih di hari-hari tersebut merupakan amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya tersebut, amalan soleh dikerjakan padanya yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari ini, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mendengar yang demikian itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun bertanya kepada Rasul, "Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, meskipun amalan jihad di jalan Allah. "Qala wal jihad fi sabilillah." Naam. Meskipun amalan jihad fi sabilillah. Yang kita ketahui jihad adalah merupakan puncak dari agama Islam. Maka amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan jihad sekalipun. Menunjukkan betapa besarnya, agungnya, na'am, begitu utamanya amalan tersebut, apapun itu amalannya. Dari amalan kebajikan, dari amalan soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan jihad sekalipun ketika jihad tersebut tidak dikerjakan di hari-hari ini. Naam, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika syai', kecuali seseorang yang dia itu keluar dengan jiwanya, hartanya, yang kemudian dia tidak kembali, syahid. Naam. Ya. Maka ini hadis menegaskan tentang keutamaan dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, agar supaya seorang muslim, seorang mukmin itu semakin bersemangat untuk menambah kebaikan, bersemangat untuk memperbanyak amalan soleh, semata-mata mengharapkan balasan yang berlipat ganda dari si Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair rahimallahu taala selaku pembawa berita dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait hadis Rasul tadi. Naam, ya, beliau ketika telah masuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ijtihada ijtihadan, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah hingga sudah tidak diketahui berapa banyak amalan yang beliau lakukan, karena kesungguhan beliau untuk memanfaatkan waktu-waktu, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Naam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan memasuki hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Naam, dengan memperbanyak amalan soleh, apakah itu dengan memperbanyak ya ibadah sholat sunnahnya, demikian pula sodakohnya, tilawatul Quran, birrul walidain, silaturahim dan yang lainnya. Naam, terlebih untuk memperbanyak berpuasa ya di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, yang mana kita ketahui puasa adalah merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ya untuknya. Naam, ya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sungguhnya puasa itu untuk Allah, Allah khususkan. Naam, ya, dan Allah akan memberikan balasan secara khusus. Naam, ya, amalan manusia, naam, untuknya kecuali puasa Allah khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis ini, sebagian para ulama menjelaskan, naam, bahwasanya seluruh amalan manusia itu berlaku padanya itu kisos nanti di yaumul kiamah. Ya, terkadang naam ketika seorang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, maka di yaumul kiamah nanti saudara yang ia zalim tersebut ya akan mengambil kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Naam, ya. Sebagaimana kita ketahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut, naam, ketika nanti di yaumul kiamah datang dengan membawa sekian banyak amalan kebajikan, akan tapi dia telah berbuat kedzaliman terhadap saudaranya, telah mencela, mencaci maki, ya, memukul saudaranya, memakan harta saudaranya dan bentuk kedzaliman yang lainnya, maka orang yang dia zalimi tersebut pun, naam, ya, akan diberikan dari kebaikan-kebaikannya. Naam, ya, orang ini yang dia cela, maka akan diambilkan dari kebaikannya. Ini yang dia pukul, ini yang dia makan hartanya dan yang sebagainya. Ketika sudah habis, naam, ya, kebaikan-kebaikannya, maka tatkala belum selesai, naam, urusannya atas kedzaliman saudaranya, maka keburukan-keburukan, kejelekan saudaranya sebut yang ia zalimi akan diberikan kepadanya, yang kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka terkait amalannya. Tapi secara khusus puasa ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyimpankan untuk hambanya ini. Nah, ini sebagian dari penjelasan para ulama terkait makna tadi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Naam, yang Allah mengkhususkan puasa itu untuknya. Sebagian mengatakan maksud dari makna hadis ini ya, tatkala puasa kita ketahui adalah merupakan, naam, amalan sir, amalan yang rahasia, hanya hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya, berkumpulnya seseorang di tengah-tengah saudaranya, naam, saudaranya gak mengetahui apakah dia puasa ataukah tidak, ya kan. Naam, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya, itu nampak kelihatan ya, dilihat oleh manusia. Tapi terkait puasa, hanya hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam, ya, ini sebagian dari penjelasan para ulama terkait tadi. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Naam, ya, di hari-hari tersebut, hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, sebagaimana kita ketahui puasa adalah merupakan amalan yang Allah khususkan untuknya, dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Terlebih lagi ditekankan ketika na'am pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah wasa Arafah, maka amat sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk berpuasa di hari tersebut, yang keutamaannya sebagaimana yang kita ketahui akan menghapuskan na'am kesalahan-kesalahan satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang setelahnya, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah na'am akan menghapuskan dengannya satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang setelahnya. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan secara khusus bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki, ya, na'am, merupakan amalan yang dianjurkan di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini untuk menyembelih hewan kurban. Na'am, ya, dianjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan, kelapangan rezeki. Terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait hukum, ya, menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu. Sebagian para ulama mengatakan itu suatu perkara yang wajib. Itu merupakan pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan jumhur dari kalangan para ulama mengatakan itu adalah merupakan sunnah muakkadah yang amat sangat ditekankan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengamalkan amalan ini, menyembelih hewan kurban. Ya, meskipun ya, na'am, pendapat jumhur itu adalah merupakan sunnah muakkadah, ya, na'am, tidak sepantasnya orang yang diberikan kelapangan rezeki untuk meninggalkan amalan yang agung ini. Karena ini adalah merupakan afdalu shadaqah fi waqtiha, shadaqah yang paling utama pada waktunya. Karena itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diamalkan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini adalah merupakan bagian dari syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan hati. Maka apabila seorang yang diberikan kelapangan itu meninggalkan amalan yang agung ini, meskipun pendapat jumhur itu adalah merupakan sunnah muakkadah, amat sangat dikhawatirkan akan menjadikan sebab syiar yang agung ini lambat laun akan hilang. Waliyadzubillah. Demikian pula na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk amalan yang dianjurkan adalah dengan perbanyak berzikir, ya, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sejak awal dari bulan Dzulhijjah sampai di hari yang terakhir di hari tasyrik. Na'am, merupakan perkara yang dianjurkan banyak berzikir, banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir sebagaimana itu na'am Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar supaya kalian itu menyaksikan manfaat-manfaat untuk kalian, dan agar supaya kalian itu, agar supaya mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan ayam ma'lumat yaitu ayamul asr, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadhkurullaha fi ayami ma'dudat, dan sebutlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah ditentukan. Ibn Abbas mengatakan terkait ayat ini, ayam ma'dudat yaitu ayam tasyrik. Sehingga kalau kita menggabungkan dalil ini, maka sesuatu yang disyariatkan untuk memperbanyak berzikir, bertakbir, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sejak awal bulan Dzulhijjah sampai na'am akhir dari hari tasyrik. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari Saram Ta'liq Ibnu Umar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau keluar menuju pasar, yang kemudian keduanya bertakbir, ya, na'am, mendengar Umar ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum, bertakbir. Mereka, na'am, orang-orang yang ada di pasar tersebut pun mereka pun bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takbir secara mutlak, tidak terikat dengan waktu. Adapun takbir secara muqayyad yang dilakukan setiap selesai dari mengerjakan sholat lima waktu, maka dimulai di ketika na'am awal dari sholat subuh pada hari Arafah sampai di waktu asr di hari terakhir dari hari tasyrik. Dan syariat ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah merupakan amalan dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, na'am, min asratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yathbutal jahl. Termasuk di antara dekatnya hari kiamat diangkatnya ilmu, ya, dan menetapnya kejahilan. Na'am, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Yang ini merupakan, ya, na'am, bentuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Di saat bahwasanya hari kiamat itu sesuatu yang tidak seorang pun dari kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan kepastian terjadinya hari kiamat tersebut, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, kasih sayang terhadap hambanya, meletakkan, na'am, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat tersebut, agar supaya hamba manusia itu punya persiapan untuk menghadapi hari tersebut, menghadapi hari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, ya. Dari sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat, di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yathbutal jahl. Na'am, di antara tanda dekatnya hari kiamat diangkatnya ilmu dan kokohnya menetapnya kejahilan, semakin bermunculan, semakin menyebar kejahilan di tengah-tengah manusia terkait tentang agamanya. Dan bukan yang dimaksud dalam hadis ini diangkatnya ilmu itu bahwasanya akan dicabut, akan dihapuskan ilmu yang telah dihafal oleh orang-orang yang mempelajarinya, oleh kaum muslimin yang telah mempelajarinya, dicabut langsung, dihapus langsung dari dada-dada mereka. Tidak. Akan tapi yang dimaksudkan dengan diangkatnya ilmu tersebut adalah dengan diwafatkannya para ulama, ulama ar-Rabbani, na'am, orang-orang yang mereka memiliki ilmu agama, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dan senantiasa membimbingkan, mengarahkan manusia kepada kebenaran, kepada petunjuk. Ini al-ulama urabbani, rabbaniyun, yang berilmu dan mengamalkan serta terus membimbingkan, mengarahkan manusia kepada kebenaran, kepada petunjuk, bukan sekedar mengetahui tentang agama akan tapi tidak mengamalkannya. Na'am, tidak membimbing manusia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Na'am, ya. Maka yang dimaksudkan dengan diangkatnya ilmu yaitu diwafatkannya mereka, para ulama Rabbaniyun, yang berilmu dan beramal dan terus memberikan bimbingan, arahan kepada kaum muslimin, kepada petunjuk, kepada al-haq. Naam, ya, sampai akhirnya tidak tersisa satu alim pun, ulama rabbaniyun, ya, naam, yang tersisa, yang mana wafatnya mereka itu menjadikan sebab hilangnya ilmu, ya, dan sesuatu yang tidak didapatkan ganti, ya, dengan meninggalnya mereka. Ini sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u na'am minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'inu faftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu langsung dari hamba-hambanya, mencabut, mengangkat, menghapus sesuatu yang telah mereka menghafal dalam dada-dada mereka. Tidak. Akan tapi dicabutnya ilmu tersebut, naam, walakin yakbitul ilma biqabdil ulama, dengan dicabutnya mereka para ulama, dengan diwafatkannya mereka para ulama ar-rabbaniyun. Naam, hingga sampai tidak menyisakan seorang alim pun. Yang kemudian manusia, naam, mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak mengetahui tentang ilmu agama, yang kemudian mereka bertanya kepada mereka ini. Naam. Ya, yang kemudian memberikan fatwa dalam kondisi adalah orang yang tidak berilmu, yang jahil tentang agama, tapi berani berfatwa. Naam. Fadhallu wa adhallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Naam. Madharatnya kembali kepada dirinya sendiri dan berakibat memadharatkan kepada orang lain ketika berfatwa tanpa ilmu. Naam. Ya. Madharatnya kepada dirinya sendiri dan juga berdampak memadharatkan kepada orang lain. Naam. Ya. Ingat tentang hadis, naam, orang yang membunuh 99, naam, jiwa manusia, ya kan, bagaimana dia berusaha mencari orang yang berilmu, naam, yang kemudian pertama kali dia diarahkan kepada seorang rahib, ya, ahlul ibadah tapi tidak punya ilmu, naam, menganggap bahwasanya amalannya tersebut amalan yang begitu besar, ya. Bayangkan 99, naam, manusia dia telah membunuhnya, menganggap ini sebuah amalan yang tidak ada pintu tobat baginya, sehingga dia mengatakan tidak ada pintu tobat bagimu. Yang kemudian, naam, rahib tersebut pun akhirnya ya dibunuh sekalian, genaplah 100. Naam, madorotnya kejahilan tersebut, perhatikan, berfatwa tanpa ilmu kepada orang yang berfatwa itu sendiri, lihat dalam kehidupan dunianya seperti itu, ya. Naam, dan hampir saja menjadikan putus asa orang tersebut untuk bertobat dari dosanya. Nah, memadharatkan kepada orang lain. Naam. Ya. Tapi Allah berikan taufik kepadanya untuk terus mencari orang yang berilmu, untuk menanyakan tentang keadaan dirinya, apakah ada masih pintu taubat baginya atas perbuatannya tersebut. Yang Allah berikan taufik untuk bertemu dengan seorang yang alim, orang-orang yang betul berilmu tentang agama, ya, dan mengamalkan ilmunya serta senantiasa membimbingkan kepada jalan petunjuk, jalan al-haq. Naam. Yang kata orang alim tersebut, siapa yang bisa menghalangi dirimu dengan taubat? Naam. Yang kemudian diarahkan, dibimbingkan untuk menuju daerah yang di sana orang-orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung bersama mereka. Berkumpulnya dengan 6 orang-orang saleh akan memotivasi untuk semangat dalam beribadah dan dinasihatkan untuk tidak kembali kepada kampung halamannya. Naam, karena kampung halamannya itu adalah merupakan daerah yang jelek, yang buruk. Naam, selama ini dia melakukan tindakan-tindakan dosa, tidak ada teguran nasihat. Naam, untuk mencegah dari perbuatan tersebut. Syahidnya di sini ya. Naam, kejahilan itu memadorotkan ya terhadap ya orangnya dan membahayakan terhadap orang lain. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Dan maksud dari hadis ini bukan berarti kemudian menjelaskan bolehnya seorang meninggalkan untuk menuntut ilmu. Naam. Ya. Kemudian seorang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan. Naam, toh ilmu tersebut akan dicabut. Ya, sudah menjadi ketetapan Allah kejahilan tentang agama ini sesuatu yang akan menyebar. Bukan itu maksudnya. Ini justru adalah tanbih, peringatan. Yang terkandung di dalamnya adalah hasungan kepada setiap muslim untuk termotivasi semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberitakan latarkabunna sunana man kana qablakum. Naam, sibran bi sibrin, dira'an wa dira'in, hatta law dakhlu juhra dhabin la dakhaltumuh. Naam, akan datang nanti suatu masa, waktu ya, di mana kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah jalan-jalannya mereka. Naam, ahlul kitab, orang-orang yang sebelum kalian, dari kan orang-orang Yahud, orang-orang Nasor. Naam, kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian itu akan menyusulnya. Bukan maksudnya hadis ini berarti membolehkan untuk mengikuti langkah dan jalannya mereka. Nah, justru sebaliknya, terkandung di dalamnya peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak mengikuti langkah mereka. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa kita panjatkan dalam setiap sholat kita. Naam. Iya kan? Minimalnya setidaknya 17 kali kita berdoa itu. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus, untuk dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai mereka, orang-orang Yahud dan orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang yang Nasara. Nah, maksudnya tahdzir, peringatan Rasul, jangan ikuti langkah mereka. Maka demikian pula hadis ini bukan berarti menunjukkan boleh seorang itu meninggalkan untuk naam tidak menuntut ilmu. Naam, meninggalkan dari menuntut ilmu, bukan itu maksudnya. Justru terkandung di dalamnya adalah hasungan kepada setiap muslim untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, agar supaya kita tidak mendapatkan masa tersebut. Naam, masa yang di saat kondisi keadaan kejahilan telah menyebar, betul-betul menyebar di saat kondisi keadaan ya seorang alim tidak ada lagi tersisa padanya. Kondisi keadaan yang tidak bisa dibayangkan. Keburukan yang terjadi di tengah-tengah manusia di saat mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terlebih lagi kita memahami, mengetahui bahwasanya butuhnya kita terhadap ilmu agama ini. Naam, sebagaimana butuhnya setiap dari nafas kita. Naam, tidak bisa lepas sedikit pun dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan minum kita. Kalau makan minum sehari mungkin bisa sekali. Bisa kan? Bisa enggak? Hah? Sehari makan sekali. Nah, mampu bisa bertahan, iya kan? Sekali. Ya sudahlah, dua kali. Nah, oh nambah lagi, tiga kali sudah. Nah, ya enggak, pagi, siang, sore. Ada lagi cemilan. Nah, melebihi itu butuhnya kita terhadap ilmu. Setiap nafas kita tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu. Sebagaimana kita tidak bisa lepas dari keimanan sesaat pun, terus iman itu harus ada pada diri kita. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan. Ya, sebagaimana yang beliau sebutkan, di mana beliau mengatakan inna hajatal ibad ya ilal ilmi daruriyah fauqa hajatil jism ilal ghada. Sesungguhnya butuhnya hamba manusia kepada ilmu, ilmu agama itu suatu perkara yang daruri. Naam, yang tidak bisa lepas darinya. Naam, melebihi dari butuhnya jasad ini kepada makanan. Li'anal jisma yahtaju ilal ghada fil yaum marratan aw marratain. Karena badan ini, jasad ini butuh terhadap makanan ya paling sekali ya, ataukah dua kali dalam setiap harinya. Yang dengan dia masih mampu untuk bertahan, menegakkan badannya untuk beraktivitas. Nah, sekali ataukah dua kali. Wa hajatul insan ilal ilmi bi adadil anfas, sedangkan butuhnya seseorang manusia kepada ilmu agama itu, nah, sejumlah dari nafasnya. Nah, ya, berapa menit enggak bernafas langsung diteleponkan ya, nah, ambulan untuk dilarikan ke UGD. Ya enggak? Nah, sesak nafas langsung loh, sudah ribut. Nah, segera harus segera diteleponkan ambulan ini, larikan ke UGD. Nah, enggak bisa lepas sesaat pun dengan nafas. Maka demikian pula ilmu. Ya, kebutuhan seorang kepada ilmu bi'adadil anfas li'anna kulla nafasin min anfasihi ya. Fawa muhtajun fihi ila an yakuna musahiban ni iman aw hikmah. Karena setiap nafasnya seseorang ketatkala dia bernafas, maka ia butuh terhadap ilmu, butuh untuk terus senantiasa iman itu menyertainya. Naam, enggak bisa lepas dari yang namanya keimanan. Fa in faraqul iman awil hikmah fi nafasin min anfasi faqad adaba wa qurba halaku. Jika iman ataukah hikmah tersebut berpisah dengannya ya dari salah satu nafasnya tersebut, maka sungguh ini sesuatu kehancuran atau dekat dengan kebinasaan. Tatkala sesaat saja dia lepas dari keimanan, ini merupakan sesuatu saat yang dekat dengan kehancuran dan kebinasaan orang tersebut. Artinya enggak bisa seseorang itu lepas dari keimanan. Walaisa ila husuli dzalika sabilun illa bil ain, dan tidak ada jalan untuk yang demikian itu. Iman enggak ada jalan kecuali dengan ilmu. Naam. Ya. Kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa menyampaikan seorang kepada keimanan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Fal hajatu ilaihi fauqal hajah ila ta'am wa syarab. Sehingga kata beliau, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan seorang kepada makan, demikian pula minumnya. Naam, setiap nafas kita butuh ilmu. Sebagaimana setiap nafas kita enggak bisa lepas dari keimanan, maka demikian pula karena iman ya tidak akan terperoleh kecuali dengan ilmu. Naam. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad, Imam Ahmad juga menyebutkan naam terkait tentang butuhnya manusia itu terhadap ilmu melebihi dari makan dan minumnya. Beliau mengatakan annasu ahwaju ilal ilm ya minhum ila ta'am wa syarab. Manusia itu lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan mereka, manusia ini butuh terhadap makan dan minumnya. Li'anna tu'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaum marratan aw marratain, karena ya butuhnya seorang pada setiap harinya untuk makanan itu paling sekali ataukah dua kali. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin, sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia pada setiap waktunya. Naam, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kesempatan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa tinggal di tengah-tengah komunitas yang mudah untuk kita bermajlis mendapatkan ilmu, manfaatkan sebaik-baiknya. Naam, ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.